Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini, hari Selasa pagi setelah salat subuh, 25 Jumada Tsaniyah 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengkaji kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masih membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat 196 yang berkaitan masih dengan haji. Saya langsung baca lanjutan dari apa yang sudah kita baca kemarin, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, faman lam yajid ayil hadya aw thamanahu fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj. Artinya, tetapi jika dia tidak menemukan binatang hadiyu, kurban di sini maksudnya apa? Hadiyu, ya, ingat baik-baik perbedaannya. Tetapi jika dia tidak menemukan binatang kurban atau hadiyu, atau tidak mampu, maksudnya tidak mampu membelinya. Kalau tidak menemukan binatang, berarti di situ tidak ada binatangnya, ya. Atau tidak mampu, yang masih belum dapat, halaman 341. Maksudnya hewan kurban atau harganya. Lihat di situ di jelaskan oleh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, penulis, tentang apa maksud tidak mendapati, yaitu hewannya ataupun harganya. Maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Awalu jawaziha min hinil ihrami bil umrah wa akhiruha thalathatu ayyam ba'dan nahar ayyamu ramyul jimar wal mabitu bi mina walakinnal afdalu afdala minha an yasuma sabi'u wasaminu wattasi'u. Artinya, lihat di sini ada penjelasan sangat detail oleh Syekh. Awal masa bolehnya adalah saat berihram untuk umroh. Apa maksudnya awal masa bolehnya? Awal masa boleh berpuasa sebagai bayaran dari tidak bisa menyembelih hadyu. Lihat ya, awal masa boleh berpuasa adalah saat berihram untuk umroh, yaitu saat mulai pertama kali muhajir. Jadi kapan kita datang mengerjakan ibadah umroh dalam rangka haji, mulai saat itu boleh. Haji itu Allah berfirman dalam Al-Quran, nanti kita akan baca juga ayatnya, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. haji itu pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri bulan-bulan yang telah ditentukan itu kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti kalau orang datang kayak Indonesia biasa berangkat kapan? Syawal, Pak ya. Syawal ke tanah suci. Nah, mulai dia melaksanakan ibadah umroh, hajinya haji tamattu, otomatis umroh dulu, itu boleh. Setelah umroh dia puasa. Kalau seandainya dia enggak punya duit. Ya. Dan ini hajinya sah dan tidak ada katakan bahwa yang tamattu kemudian nyembelih hewan hadyu kemudian lebih afdol dibandingkan yang puasa. Enggak. Nah, ini solusi bagi orang-orang yang menaikkan ibadah haji. Artinya, kalau memang enggak ada duitnya, ya usah, enggak usah dipaksa. Enggak usah sampai jual-jual apa demi menunaikan ibadah haji. Enggak perlu. Memang Islam itu mudah. Paham maksud saya? Ya. Ini sunnah harus disebarkan. Siapa yang menaikkan ibadah haji tamattu tidak mesti harus bayar hadyu, atau dalam bahasa yang sering dipakai oleh orang Indonesia, tidak mesti harus bayar dam, hadyu, enggak usah. Kalau memang enggak bisa, ngapain? Puasa. Kalau misalkan ke Madinah dulu, maka enggak boleh. Harus di mana puasanya? Di Mekah. Sab'atin fil hajj. Salasatin apa nih? Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil hajj. Maka barang siapa yang tidak mampu, maka dia berpuasa selama 3 hari di musim haji. Maksudnya di Mekah. Nah, ini solusi, Pak. Ini menunjukkan orang yang beribadah dengan ilmu itu tidak ada yang mempersulit dirinya. Yang mempersulit dirinya ketika dia beribadah dengan hawa nafsu atau dengan modal semangat saja tanpa ilmu. Ya. Ustaz, adakah beda kalau seandainya saya enggak bisa beli kambing untuk hadyu kemudian saya puasa aja? Enggak ada bedanya. Dalam artian ini asli, ini pengganti. Sama. Sama kayak orang asal hukum bersuci untuk sholat adalah wudu, penggantinya tayamum. Apakah beda? Enggak ada beda. Hatta walau junub. Meskipun junub. Nah, itu adalah orang yang beribadah di atas ilmu. Dia kokoh ibadahnya, enggak mudah terombang-ambing. Begitu juga di zaman kita sekarang. Ya. Saya sering mengingatkan, terutama kemarin terakhir keluar kota, saya owar-owar kembali ke majelis ilmu. Tinggalkan majelis berita. Dikit-dikit berita. Di sana jadi demo berita. Sana aja sibuk berita. Penuntut berita jadi. Jadi bukan penuntut ilmu. Yang membuat kok tidak kokoh iman kita. Ya akhi, kalau seandainya kita mati melawan orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik seperti Syiah, Rafidhah, orang-orang liberal, itu kita mati di atas Islam. Selesai urusan. Kenapa harus takut? Ini takut gara-gara nonton berita. Dikit-dikit berita, dikit-dikit berita. Sedangkan ilmunya tidak mumpuni. Akhirnya akidahnya goyah. Ulama-ulama terdahulu akidahnya kokoh, tidak mudah terombang-ambing. Kalau dari dulu qala Allah, qala Rasul, itulah. Ya. Akidahnya tetap. Maka saya pesan kepada orang-orang dekat saya di jamaah ini, coba mulai saat sekarang terus gali ilmu. Jangan gali berita. Capek. Apalagi berita-berita yang berupa-berupa gosip, enggak penting. Kita tahu tidak dikatakan pintar. Tidak tahu tidak dikatakan bodoh kalau berita itu. Ya. Artinya kalau tidak tahu enggak dikatakan kampungan, enggak. Coba ambil saja, tinggalkan televisi dengan beritanya sebulan. Anda tidak dikatakan bodoh. Sama seperti ini, beribadah dengan kokoh, dengan dalil. Ya, dengan dalil seseorang akan mudah karena Islam itu memang mudah. Tidak usah mempersulit diri. Ya, ini perhatikan baik-baik. Jadi awal masa bolehnya adalah saat berihram untuk umroh. Jadi mulai kalau seandainya dari Indonesia bulan Syawal untuk umrah haji tamattu, berarti di bulan Syawal itu boleh untuk 3 hari puasa sebagai gantian hadyu. Nanti kalau pulang ke Indonesia baru 7 hari. Kenapa pian puasa jar Mbah Haji? Bayar hadyu. Selesai. Gantian hadyu, kenapa harus upat? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan akhirnya adalah 3 hari setelah hari penyembelihan, yaitu hari-hari melempar jumrah dan bermalam di Mina. Akhirnya, maksudnya awalnya tadi kan bicara awal. Kapan boleh puasa? Awal. Awal mulai umrah, mulai haji, ya. Terakhir puasa kapan? Nih, terakhirnya. Kan 3 hari. Maka di sini disebutkan 3 hari setelah hari penyembelihan, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Karena tidak diperbolehkan berpuasa hari raya. Hari raya enggak boleh puasa tanggal 10 Zulhijjah. Penyembelihan di sini maksudnya apa? Penyembelihan kurban. Ya. Dan akhirnya yaitu akhir masa penyembelihan hadyu. Kapan? 3 hari setelah hari penyembelihan. Hari penyembelihan, gini Pak. Dalam haji itu ada hari-hari terkenal. Tanggal 8, saya katakan haji itu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah itu disebut hari tarwiyah. Tanggal 9 disebut hari Arafah. Tanggal 10 disebut hari Nahr. Tanggal 11 sampai tanggal 13 disebut hari Tashriq. Ah. Tadi dikatakan oleh penulis bahwasanya akhir waktu penyembelihan hadyu, kalau tidak bisa berarti menyembelihnya berpuasanya setelah hari penyembelihan. Hari penyembelihan itu adalah hari apa? Nahar. Nah, ini waktunya 11, 12, 13. Dan ini khusus untuk orang haji. Orang selain haji puasa ini enggak boleh 11, 12, 13. Ya, karena dia termasuk hari-hari tasyrik. Dalam setahun manusia muslim dilarang berpuasa sunnah itu hari Idul Adha, Idul Fitri, hari 11, 12, 13. 5 hari saja. Selainnya silahkan berpuasa puasa sunnah. Ya. Kenapa tanggal 8 disebut hari tarwiyah? Apa arti tarwiyah? Tarwiyah itu dahulu orang kalau ingin menunaikan ibadah haji tanggal 8 dia berihram di tempatnya kemudian pergi ke Mina. Pergi ke Mina, besoknya mau wukuf di Arafah, maka mereka mengumpulkan air. Ngumpulin apa? Air, makanya disebut dengan tarwiyah, diambilkan dari kata-kata haus, rawa yarwi, tarwiyah. Ya. Mengumpulkan air. Jadi tanggal 8 itu kebanyakan mereka selain bertalbiyah, mereka ngumpulin air. Untuk kapan? Dibawa bekal besok tanggal 9. Karena di daerah situ dahulu tidak ada air. Tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa disebut hari Arafah? Karena pada hari itu ada wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 10, kenapa disebut dengan hari Nahar? Kenapa? Karena pada hari itu orang banyak menyembelih, bahkan satu dunia muslim, baik yang haji ataupun yang tidak haji. Nah, di sini perlu dibedakan. Hari Nahar bagi orang yang tidak haji maka namanya hari raya Idul Adha. yang disembelih adalah hewan kurban. Ya, hari nahar. Bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Nah, bagi yang menunaikan ibadah haji apa? Maka disebut hari nahar. Hari nahar, yaitu menyembelih apa? Hadyu, hewan hadyu. Ah, itu bedanya. Ya. Taib, kalau ada yang bertanya, Ustadz, ulun haji. Ulun hajinya tamattu, berarti wajib menyembelih apa? Hadyu. Tapi saya juga ingin kurban di Mekah, mumpung di Mekah nih. Bolehkah? Boleh. Berarti yang disembelih berapa? Dua. Kenapa tidak bisa digabungkah niatnya? Hendak digabung terus. Kenapa? Karena ini ibadah tersendiri, ini ibadah tersendiri. Paham? Ya, para ikhwah sekalian dirahmat. Nah, pada hari tasyrik, yang mana di hari tasyrik ini orang wajib tinggal di Mina selama 11, 12, 13. Ya. Di hari tasyrik ini pula orang sholat semuanya di Mina. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Dikerjakan dengan cara qasar di waktunya. Dan pada hari tasyrik ini pula setiap setelah selesai zuhur sampai sebelum subuh besok hari, itu waktu bolehnya melempar 3 jamarat. Jamratul Ula, Wusta, Aqaba. Nah, pada hari inilah boleh mengerjakan badal hadyu, yaitu apa? Puasa sebanyak 3 hari. Ini yang paling terakhir. Artinya puasanya itu paling terakhir. Paham sampai sini, Pak? Ya, ini adalah hukum-hukum haji. Nah, kita lanjutkan. Penulis mengatakan, dan akhirnya, yaitu akhir waktu penyembelihan hadyu atau puasa adalah 3 hari setelah hari penyembelihan. 3 hari setelah hari penyembelihan, yaitu hari-hari melempar jumrah dan bermalam di Mina. Hari-hari melempar jumrah dan bermalam di Mina. Bermalam di Mina ini hukumnya wajib. Asal malam aja, siang pian bulik ke hotel kerja masalah. Asal bermalam saja. Ya, bermalam pun Ustaz di Mina karena nyaman guringnya. Maka saya datang pas maghrib, bulik pas subuh, boleh. Asal bermalam saja. Atau tidak pas maghrib, datangnya pas isya, buliknya jam sebelum subuh, boleh. Asal bermalam saja. Kenapa? Karena yang penting bermalam mu'zamul lail, bermalam kebanyakan waktu malam di Mina. Kebanyakan waktu malam apa? Di Mina. Dan ini wajib hukumnya. Siapa yang meninggalkan ini wajib bayar, bahasa Indonesianya apa? Dam atau fidya. Saya sudah menjelaskan bahwa darah yang dikeluarkan, yang disembelih karena meninggalkan kewajiban itu namanya apa? Fidya. Karena sebuah kesalahan itu namanya fidya. Dan ini banyak terjadi di tengah jamaah haji Indonesia. Jadi Pak, ceritanya, perhatikan sampai sini, tanggal 10, ini kan kita di Mina, di Arafah, malamnya di Muzdalifah, ini di Mina, ya, mulai melempar jumroh, menyembelih hewan hadyu, kemudian mencukur, bertahalul awal, kemudian pergi ke, kemana? Ke Mekah untuk tawaf ifadah. Nah, tatkala pergi ke Mekah ini, Mekah, saya tulis Mekah biar ingat, untuk tawaf ifadah. Ya, ifadah. Maka ini kadang-kadang kan kita di Mekah, padahal kita harus kemana? Ke Mina. Nah, malamnya ini harus bermalam di Mina. Kebanyakan jemaah haji Indonesia asik banget tawaf ifadah di Mekah dan tidak bisa pulang ke Mina karena macet. Ini yang terjadi. Karena macet. Akhirnya sampai Mina kapan? Jam 2 malam. Nah, ini sudah lewat waktu malam. Wallahu alam yang seperti ini, kalau apalagi kalau seandainya dia tidak malam-malam ini. Malam keberapa berarti? 10 malam. Harus bermalam di mana? Di Mina. Kalau tidak bermalam berarti meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan kewajiban harus menyembelih apa? Bukan hadiah apa? Fidyah. Ya, dam. Menyembelih dam atau hewan fidyah. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban. Paham ya Pak ya? Nah, ini hati-hati. Jadi tanggal 10 malam itu sudah. Kalau sudah mulai mau zuhur atau asar, sudah selesai tawaf ifadah, maka pulang ke Mina. Bermalam di Mina. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Dan itu yang kadang-kadang tidak dimiliki. Jadi kemarin pas waktu umroh, ada orang bertanya, Ustaz, apa sih bedanya, kenapa disebut travel sunnah? Sedangkan yang lain-lain gak pakai kata-kata label-label sunnah. Apa bedanya sunnah? Habis itu kita tawaf. Tawaf biasa. Kalau tawaf kan saya arahkan. Gak usah bersama-sama doanya. Tapi tetap ada arahan. Di samping kita ada kelompok yang mengangkat suara. Kebetulan saya di samping dengan bapak yang bertanya tersebut. Pak, ingin tahu bedanya travel sunnah enggak? Tuh lihat. Ini yang angkat suara, kita enggak. Itu bedanya sunnah dengan tidak. Ganggu orang doa. Mendingan bacaannya yang sama-sama itu benar. Salah. Sudah sama-sama salah. Ya, ini pada ikhwah sekalian. Jadi kita lanjutkan. Akan tetapi yang paling utama adalah ia berpuasa pada hari ke-7, ke-8, dan ke-9. Apa ini maksudnya? Ke-7, ke-8, ke-9. Akan tetapi menurut Syekh, ya, penulis, bahwa berpuasa pengganti hadyu itu paling utama ke-7, ke-8, ke-9. Berarti tadi tanggal itu. Ya. Sebelum seseorang wukuf di Arafah 7, 8, 9. Tapi dalam hati saya ada sesuatu 7, 8, 9. Karena 9 itu orang dilarang untuk berpuasa karena sedang wukuf di Arafah. Berwukuf di Arafah kalau puasa itu tidak kuat, tidak semangat untuk berdoa. Ya, wukuf di Arafah tidak kuat kalau seandainya dalam keadaan puasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di atas onta beliau minum sambil berdiri. Jadi beliau duduk di atas pelana onta, kemudian beliau berdiri dan minum di hari Arafah. Ini yang katanya kalau boleh minum ketika boleh minum berdiri. Yaitu beliau contohkan di hari Arafah karena orang semuanya melihat beliau. Beliau ingin dilihat oleh orang semuanya. Maka beliau contohkan minum di hari Arafah, bahwa berpuasa di hari Arafah hukumnya makruh. Tetapi mungkin Syekh mengambil pendapat karena ini adalah gantian dari hadyu, maka silahkan dia berpuasa. Tapi saya tidak condong ke sana, wallahu alam, karena berpuasa untuk badal hadyu, mengganti hadyu itu bisa kapan saja. Jangan sampai kita berpuasa di hari yang dilarang atau dimakruhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ketujuh, kedelapan, kesembilan itu tanggal. Tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. 9 apa? Dzulhijjah. Ya. Jadi sebelum dia berihram, sebelum dia pergi ke Arafah, dia puasa. Ya, itu menurut Syekh adalah diperbolehkan. Taib. Dan kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa sab'atin idza raja'tum ay faraghtum min a'malil hajj fayajuju fi'luha fi Makkah wa fi at-tariq wa 'inda wusuli ila ahli. Artinya, dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali, karena puasanya 10, 3 hari di Mekah, 7 hari sisanya di luar Mekah. Kemudian saya mengatakan, maksudnya kalian telah selesai dari amalan-amalan haji, boleh menjalankannya di Mekah atau di jalan atau setelah sampai di keluarganya kembali. Nah, ini penafsiran Syekh bahwa 7 hari itu boleh di luar masa haji. Jamaah haji di Indonesia kadang-kadang setelah Dzulhijjah kan Muharram, dan masa haji itu berhenti ketika tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, selama di meskipun kita masih di Mekah, tapi karena sudah di luar masa haji, maka 7 hari ini silahkan ya berpuasa, baik di Mekah atau di jalan mau pulang atau sampai di Banjar, sampai di kampung halaman. 7 hari tambahannya, yang penting di luar masa haji. Taib. Kalau ada yang berbicara, Ustaz, saya tidak mampu beli hewan hadiu, kemudian saya tidak sanggup juga puasa di Mekah, panas benar, gimana solusinya? Berarti ya sudah, 10 hari pian puasa di Banjar, boleh begitu. Ya, boleh. Kenapa? Karena sebagai gantian dari ibadah haji. Apakah tidak menyelisih Al-Qur'an? Maka jawabannya menyelisih, tetapi dalam keadaan darurat diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Dzalikal madzkur min wujubil hadyi 'alal mutamatti' liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram bi an kana 'anhu masafatu qasrin fa akthar aw ba'idan 'anhu 'urfan fa hadha alladhi yajibu 'alayhi al-hadyi lihusulin nusukain lahu fi safarin wahid wa amma man kana ahluhu min hadiril masjidil haram falaysa 'alayhi hadyun li'adamil mujibi lidzalik." Artinya, hal yang disebutkan dari wajibnya berkurban atas orang yang berhaji tamattu tadi kita sebutkan, kalau orang berhaji tamattu maka dia wajib menyembelih hewan hadiu, kalau nggak bisa maka puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di kampungnya. Nah, itu bagi yang haji tamattu. Bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Artinya, kalau orang Mekah mengerjakan haji tamattu, maka tidak menyembelih hadiyu. Nah, itu ringkasan. Orang Mekah kalau tidak kalau menunaikan ibadah haji tamattu, maka tidak menyembelih hadiyu, tidak wajib atasnya hadiyu. Kenapa Syekh dikatakan begitu? Sebelumnya Syekh menjelaskan, siapa yang dikatakan bukan penduduk kota Mekah? Lihat, di mana jarak darinya sejauh jarak bolehnya sholat qasar atau lebih jauh darinya menurut kebiasaan yang berlaku. Berarti kalau penduduk kota Madinah melakukan haji secara tamattu, maka tetap wajib hadiyu enggak? Wajib. Kenapa? Karena jaraknya jauh. Jaraknya apa? Jauh. Paham ya masalah ini? Jadi haji tamattu asal hukumnya wajib menyembelih apa? Hadiyu. Kalau enggak bisa, puasa 3 hari. Tapi kalau yang mengerjakan ibadah haji tamattu ini orang Mekah, maka wajib enggak? Tidak wajib. Karena Allah berfirman, itu semua hukumnya bagi yang bukan penduduk kota Mekah. Untuk kita dengar yang diucapkan oleh Allah, mafhumnya berarti selain penduduk Mekah maka tidak wajib hadiyu. Tidak wajib hadiyu penduduk Mekah. tidak wajib hadyu. Jadi saya ulangi, mantuknya, lihat kita baca mantuknya, bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, itu wajib apa? Hadyu. Ya, selain penduduk kota Mekah wajib apa? Hadyu. Itu mantuknya yang kita ucapkan dari firman Allah. Mafhumnya yang dipahami dari ini berarti penduduk kota Mekah kalau menunaikan ibadah haji tamattu maka tidak wajib hadyu. Sampai sini paham, Pak? Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang jarak dikatakan si fulan penduduk kota Mekah, si fulan bukan penduduk kota Mekah. Jeddah. Penduduk kota Mekah belum? Bukan. Bukan. Berarti orang Jeddah kalau haji tamattu boleh enggak? Boleh. Kemudian harus bayar hadyu enggak? Hadyu. Kenapa? Karena bukan penduduk kota Mekah. Taib. Yang menentukan ini penduduk kota Mekah, ini bukan penduduk kota Mekah, apa? Jarak orang kalau bepergian dia di dalamnya sholat qasar. Ya. Ustaz ribet banget kalau fikih itu. Iya, begitulah. Cara beribadah kepada Allah. Dan ini tidak boleh tidak, dia harus tahu. Dalam artian dia tidak boleh bodoh di dalamnya, terutama yang mampu untuk menaikkan ibadah haji dan umrah. Dia harus tahu hukum-hukum ini. Baik, kita lanjutkan. Orang yang seperti inilah yang wajib berkurban. Maksudnya berkurban, sekali lagi saya enggak setuju dengan kata-kata berkurban di sini. Wajib menyembelih apa? Hadyu. Karena memperoleh dua nusuk dalam satu perjalanan. Ya, dua nusuk. Artinya dua nusuk apa? Umrah dan haji. Dia bersyukur bisa menunaikan ibadah haji dan umroh dalam dua, dalam satu perjalanan, dalam waktu yang berdekatan. Karena ribet, Pak. Umroh dulu, baru setelah itu ihram haji. Dua ibadah besar dikerjakan waktunya berdekatan dalam satu perjalanan. Maka perlu bersyukur dengan menyembelih hewan apa? Hadyu. Kita lanjutkan. Adapun bagi orang yang memiliki keluarga di area Masjidil Haram, maka mereka tidak diwajibkan berkurban karena tidak adanya perkara yang mengharuskan hal tersebut. Ini yang sudah kita bahas tadi. Sekarang ada timbul pertanyaan, ulun ini tinggal di Banjar, Ustaz. Tapi peninian ulun ada di Mekah. Wajib enggak menyembelih hadyu? Hah? Wajib. Kenapa? Karena yang jadi ukuran dia tinggal di mana, pian ni? Hah? Apakah tinggal di Mekah atau tinggal di Pemurus? Ya, dan komplek kita ini sudah disahkan oleh pemerintah, komplek Masjid Imam Syafi'i namanya. Nomor 1 rumah tuh. Itu nang White House itu nomor 3 di sana itu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sudah? Kita lanjutkan. Paham ya masalah ini ya? Karena jujur saja, Pak, orang Kalimantan Selatan mungkin semenjak dulu sampai detik ini masih sangat-sangat suka kalau urusan pergi ke Mekah dan ke Madinah. Makanya terutama ke Mekah, mereka bercucu cicit di sana. Ya? Ulun sering melihat orang face-nya itu Banjar tapi ngomong Saudi. Pakai gutroh, wajahnya itu wajah anang, wajah galuh-galuh anang-anang gitu. Wajah Banjar pokoknya. Ngomongnya Saudi. Dalam artian bahasa Saudi yang bukan bahasa, kalau ngobrol antara mereka itu mereka baru paham. Kalau ngobrol dengan mahasiswa seperti kita dengan bahasa lain, ya, itu ngomongnya Saudi, gaya-gaya ngomongnya itu Saudi. Ini contoh-contoh mereka itu dari mulai semenjak dulu suka pergi ke Mekah sampai bercucu bercicit di sana. Dan ini adalah sebuah kebiasaan bagus. Dan sekali lagi, orang beribadah itu perlu niat dan usaha. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya promosi ini. setiap tahun, entah bulan Januari atau Februari, kita melakukan ibadah umroh bersama. Harus ada usaha ngumpulin duit dan niat, itu paling penting. Niat itu yang akan memudahkan orang untuk bepergian dan menunaikan ibadah sesuatu. Ya, niat. Lihat perkara utang misalkan. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an. Siapa yang berhutang, ambil harta orang, meminjam harta orang, ingin menunaikan, melunasi, maka Allah akan lunaskan. Mudahkan melunasi. Yang penting niat. Karena di situ pertolongan Allah. Ini pertama kali minjam saja, ah paling gak usah gitu. Sudah sugih Yusidin. Ini susah bayar hutang. Ya. Maka harus niat kemudian usaha. Nanti ada mukjizat, kalau bahasa sekarang dalam tanda kutip mukjizat, orang nolong, kemudian itu lain hal. Yang penting saya niat kemudian usaha. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kami berenam di sini, saya Ustaz Khairullah, Ustaz Hasbi, Ustaz Abu Zamzam, Ustaz Aiman, Ustaz Mardo, senantiasa sudah menegakkan ini setiap tahunnya. Maka ini juga untuk memudahkan kawan-kawan jamaah kaum muslim untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, ibadah umrah terutama dengan bimbingan yang benar-benar maksimal. Maka diniatkan, coba diniatkan. Wallahu a'lam. Wattaqullah. Penulis mengatakan bertakwalah kepada Allah. Fi ai fi jami'i umurikum bimtithali awamirihi wajtinabi nawahih. Wa min dzalika imtithalukum li hadhihi al-ma'murat wajtinabi hadhihi al-mahdhurat al-madhkurati fi hadhihi al-ayah. Dalam segala urusan kalian dengan menunaikan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan termasuk di antaranya adalah pelaksanaan perintah-perintah dalam urusan haji dan menjauhi larangan-larangan haji yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, dalam ayat ini. Taib, kemudian kita lanjutkan. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Nah, di sini timbul pertanyaan, Pak. Kenapa Allah akhiri ayat haji dengan syadidul iqab? Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Apa sebabnya? Ayat-ayat haji kok diakhiri dengan siksa yang pedih, ancaman siksa. Coba kita baca. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Ai liman asahu wa hadza amrul muj wa hadza huwa al mujibu lit taqwa." Fa inna man khafa 'iqaballah in kaffa 'amma yujibul 'iqab. Perhatikan. Yakni bagi orang yang bermaksiat kepadanya, dan inilah yang mengharuskan ketakwaan. Karena barang siapa yang takut akan siksa Allah, pasti ia akan menghindari hal-hal yang mendatangkan siksaan tersebut. Oh, rupanya ketika Allah berfirman wattaqullah, itu ada hubungannya dengan siksa yang pedih. Jadi cara berpikirnya begini. Kenapa Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada kalian kepada Allah. Kemudian ketahuilah siksa Allah sangat pedih. Ini ada hubungannya. Orang kalau ingin bertakwa, caranya adalah dia harus takut kepada Allah. Karena kalau dia takut kepada Allah, takut siksa Allah, maka dia akan menahan diri dari mengerjakan maksiat. Nah, begitu hubungannya. Itu semakin yakin kita bahwa firman Allah satu hurufnya itu tidak sia-sia. Jadi Allah enggak seperti manusia yang berbicara kadang-kadang tidak ada ujungnya ataupun tidak ada manfaatnya. Enggak. Setiap huruf dalam Al-Quran mendatangkan manfaat. Lihat, ayat haji diakhiri dengan ancaman siksa. Apa hubungannya? Maka ternyata hubungannya seperti itu. Orang bisa bertakwa tatkala haji dan di luar haji ketika dia takut kepada Allah. Takut siksa Allah. Ini rasa takut ini yang akan menahan dia dari bermaksiat kepada Allah. Maka dan amalan takut ini luar biasa, Pak. Amalan takut ini termasuk surga dunia. kemarin ketika safar saya cerita tentang surga dunia. Surga dunia itu adalah beribadah yang tetap kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, sehingga merasakan lezatnya beribadah. Contohnya, meskipun di hadapan kita ada kesempatan maksiat, tidak ada yang menghalangi untuk berbuat maksiat, tapi tetap kita tinggalkan maksiat itu karena Allah, karena kita takut kepada Allah, takut siksa neraka Allah. Ini surga dunia. Misalkan kita keluar kota, ya, musafir ini cenderung kadang-kadang maksiat. Makanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kadang-kadang seorang yang musafir itu cenderung maksiat, karena tidak ada Pak RT, tidak ada tetangga yang tahu, cenderung maksiat. Tapi dia tetap tinggalkan maksiat itu karena Allah. Nah, itu yang luar biasa. Itu yang dijanjikan oleh Allah, surga Aden. Jadi kalau boleh dicatat, surga Aden bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dan itulah surga dunia. Bayangkan Pak, misalkan koruptor tinggal tanda tangan sedikit aja, maka dia akan dapat jabatan, naik jabatannya, dapat duit, kadang dapat perempuan. Tiga ujian sekaligus: tahta, wanita, harta. Hanya dengan satu tanda tangan mampu dia mengerjakan maksiat tersebut, tidak ada yang menghalanginya, tetapi dia tinggalkan karena Allah. Itu benar-benar lezat di dalam hati, lebih lezat pian makan rawon. Hendak rawon sih, Din. Mudah-mudahan hari ini ada yang bawa ulun. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Kadang perasaan itu lebih indah, lebih nikmat dibandingkan makanan apapun. Itu namanya surga dunia. Dan saya sebutkan dalam pertemuan itu ada 5 surga dunia. Jadi salah satunya meninggalkan maksiat. Misalkan makan harta riba. Kita perlu untuk usaha modal. Dengan tidak ada cara lain menurut dia kecuali dengan minjam uang di bank. Maka dia berani tinggal ke, enggak usah deh. Meskipun saya melarat kere, biarkan. Saya tinggalkan karena Allah. Meskipun saya besok hari makan apa enggak tahu, saya tidak tahu. Maka pada saat itu dia tinggalkan karena Allah. Dia berspekulasi dengan zat yang apabila mengatakan kun fayakun. Wah, ini Pak, ini wallahi nikmat di dalam hati. Tinggalkan karena Allah, meskipun maksiat mudah dan tidak ada yang menghalangi. Itu surga dunia. Itu surga dunia. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama, law alimuna lajaladuna bisuyuf. Kalau seandainya mereka mengetahui bagaimana nikmatnya itu yang kita rasakan, sungguh orang-orang akan mencambuki kami dengan pedang, bukan dengan cemeti lagi. Saking mereka merasa kehilangan. Kenapa kamu rasa nikmat enggak dirasakan kepada saya? Ya, tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah, meskipun kita tidak tahu besok nasib kita bagaimana. Dan itu banyak. Orang bekerja di bank konvensional. Pernah saya tanya Koperasi Ar-Rahmah, salah satu pegawainya. Dulunya pekerja di bank konvensional, kemudian berhenti. Beliau mengatakan, Pak, langsung saya pancing. Tentunya sulit dong setelah meninggalkan pekerjaan tetap dengan fasilitas macam-macam, tunjangan macam-macam. Iya, Ustaz, sulit. Dengan senyuman yang begitu ketus tapi kokoh. Terlihat dia kokoh. Terlihat dia mempertahankan keimanannya. Dan itu nikmat. Beliau mengatakan, dulu setiap bulannya mungkin saya bersandar dengan gaji. Tapi saya sekarang, meskipun tidak sama gaji saya, tapi sekarang saya bersandar dengan Ar-Razzaq. Dengan zat yang tidak pernah terputus gajinya, rezekinya. Dan yang paling penting dengan yang halal. Maka nikmat Pak, meninggalkan yang haram. Bapak-bapak di sini yang dulunya kerja sebagai pokoknya berkaitan dengan riba, dia tinggalkan karena Allah. Wallahi Pak, berharap banyak itu dari itu. Karena itu mungkin pintu terbesar kita masuk surganya Allah SWT. Kita tidak tahu, bahkan sampai sekarang mungkin kita masih merasakan beratnya masalah ekonomi gara-gara meninggalkan yang haram tadi. Apa yang kita, apa yang motivasi kita untuk meninggalkan itu? Enggak ada lain kecuali Allah. Allah yang tidak pernah kita lihat. Allah yang tidak pernah kita singgung. Kita tidak pernah kita kita tidak pernah melihat dengan kasat mata kita. Tapi kita percaya, kita iman. Dan ini yang membuat kita rindu ingin bertemu dengan Allah. Dan menghinakan dunia. Man ahabba liqa'allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah ingin berjumpa dengan. Tinggalkan sesuatu karena Allah. Kita sekarang berhadapan dengan Zat yang Maha Pengasih. Yang tidak mungkin menghinakan hambanya yang mengerjakan syariat. Mustahil Allah menyengsarakan hambanya kalau hambanya lebih mengedepankan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surat Ali Imran. Mustahil Allah menghinakan hamba yang lebih tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La tukhzina yawm al-qiyamah. Jangan engkau hinakan kami pada hari kiamat. Kami telah menghinakan diri kami, menyusahkan diri kami, meninggalkan sesuatu karena engkau. Pasti ada pertolongan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan setelah kesulitan pasti kemudahan. Sekali lagi saya katakan, mustahil Allah menghinakan hambanya yang lebih takut kepadanya dibandingkan takut dia kehilangan dunia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.